maka urang sadayana anu ngupingkeunna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menginjak acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama anu pa insyaallah baris disampaikan ke guru urang. Apunten disebat namina nyatana pangersana al mukarram Kyai Haji Jamaluddin Anuti Pandeglang. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fatarul mawjudat wa amatal ahya'a wa ahya'al amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul ardina was samawat, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayatil bayinat. Asyafi'u fi man yusalli alaihi yawmal hasad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadli wal karamat. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala fi ayatin ukhra, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala imamuna al-Bukhari fi kitabih wa fi sanadil muttasilah, haddatsana Imran bin Maisarah qala haddatsana Abdul Waris an Aridia an Anas qala qala Rasulullah inna min ashrati sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharuz zina. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yashfa'u yawmal qiyamah thalathun al-anbiya thumma al-ulama thumma ash-shuhada. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidina wash shakirina walhamdulillahi rabbil alamin. pipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir di ieu jaga di kiamat siling sapaan di Kanjeng Rasul. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, umumna guru-guru urang mah di ieu, khusus al mukarram sepuh urang guru urang. Amahi anu dipantau, oge anu dijajengkol. Sareng para kiai nu sanesna nu sami hadir, disyukuri sanad dipika hormat tur dimulyakeun. Mugi marangkeun poho Allah sing selalu tersiap kasehatan lahir batin panjang usia barokah. Wabil khusus dari keluarga besar almarhum almarhumah pimpinan pesantren Darul Mutalimin, disyukuri sangat dipika hormat tur dimulyakeun. Urang doakeun moga-moga di pesantren silangkeun wilayah milkiana santri nu aya sing bertah, bahkan sing bertambah, guru-guru nasi langkung istiqomah, sehingga teraskan perjuangan almarhum putra putri cucu mantuna. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparat pejabat pemerintah, atasan bawahan khusus, kepala desa baru anu terpilih, urang-urang moga-moga para pejabat urang sadayana khusus kepala desa baru sing aya di ngadieu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, para santri yin wa santriat nu kudu disyukuri sanad dipikadeuh dipikanyaha. Kulina doakeun mugi-mugi aranjeun dadeha sing meureunang ilmu anu manfaat. Bapak Ibu jamaah sadayana, kumi urang sadaya hadir menghadiri acara haul almarhum almarhumah guru urang anu kadalapan wangsulan. Terus ciri betah hidup dalam dunia ibu almarhum ngantur kurang secara 8 tahun. Moga-moga kurang sadaya nu hadir termasuk disyukuri maksakeun, sebab pada waktu tenang teu pernah ngalap ilmu almarhum, tapi hayang amat disyukuri diaku murid almarhum, jaga hayang dihijikeun di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pertemuan kurang kalebetkeun kana ayat Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Amin ya rabbal alamin. Disimpuring mah atuh biasa daerah dieu mah kan sadike bade ngiringa bibinga. Dongeng be ieu mah dina kitab Sahih Bukhari dicaritakeun, para hadirin sadayana, Imam Bukhari eta salah satu penulis hadis anu sahih. Gaduh guru di antarana sami Imam Muslim. Imam Muslim teh jeung Imam Bukhari sepupu Imam Muslim justruna. Bahkan pernah Imam Bukhari ngaguru ka Imam Muslim. Saking canggihna otak Imam Bukhari, eta Imam Muslim hormat ka Imam Bukhari. Nyebutna ge ya tabibal hadis, wahai dokter hadis. Ieulah Imam Bukhari. Imam Bukhari sangat gagah. Imam Muslim hebat, ngan rada unggul Imam Bukhari. Semari Imam Bukhari mah sawaktu hirup di alam dunia can pernah ngabohong. Ali Imam Muslim pernah ngabohong ka kotok doang. Nambai kotok per kotok ditambah. Kotok nyampurkeun barang dibukakeun dina pandangan Imam Muslim. Eueuh naonna? Tah Imam Muslim mah ngabohongan ka kotok doang. Teu cara budak cidalu. Ngomong teh ibu asana mun teu ngabohong teh sapa sungguh cayawan. Iyalah waliullah kata si Allah. Alhamdulillah. Karena baik kotok nyampurkeun barang di dina pandangan saya babak. Imam Muslim mah ngabohong ka kotok doang. Ari urang mah leuleutik anak di mulai jadi sekena geus dibobodo ku hidung. Neng ge anak mewe cecek-cecek aya uwik lan aya uwik aya uwik aya uwik. Karena nama uwik nama. Dan itu tuh kalau salahnya ada mereh jaitan itu sama mama hera. Eh tapi ngabohong malulu bukpa urang mah punten. Atak pantes sama Rasulullah ulah sok ngabohong sebab al-kidhu ya juru alal fujur. Bohong eta narik-narik ke anak kagorengan. Ulah sok ngabohong ngabohong ya. Ulah mati letik anak jadi dikit tuh. Ceng-ceng ke dia, enak mak ngke dia berang ke dia. Ayah tamu, eta tukang kredit. Terus beda kenya aing ngeuwuh gitu. Dia papa dia usah tegap deg nanaon kamari balik ke Jakarta ka gering hayang mincak ka ingkana huluna. Atuh deuleuh hutang jeung ngabadeg kreditan mending ngabadeg. Laju ku ari ka warung geus ditutup tu teman-teman ngapat deui. Mata enak aing ka papa dia. Beda kenya aing mah eueuh mana ka mana aing nyumput. Heh eta kitu ditahan ngabohong tante ibu-ibu kana. Bener baik jam 10 teh aya tukang kredit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng, Neng, emak ayah. Eueuh, ka mana? Cenah gerek nyumpul. Atuh budak leutik mah jujur ieu. Romawi hadirin sadaya, Imam Bukhari tabibal hadis. Doktorna hadis. Masya Allah, sekian ribu hadis ku Imam Bukhari. Setiap rek nawajuan sanad Imam Bukhari rek ngedaran hadis, satu hadis ibakeura nembe wudu, ibakeura nembe wudu, nembe nyatet hadis, ibakeura nembe wudu, nembe nyatet hadis. Wajar wala hadirin wala hadirat. Lamun in utniqo fil hadis unsurifa ila Bukhari wa Muslim, bila mana bertolak belakang hadis jelas insyaallah perkuatna keputusanana dilojogkeun ka Imam Bukhari jeung ka Imam Muslim. Maqamna di Uzbekistan. Alhamdulillah hadirat. Dialah Imam Bukhari. Kumaha Imam Bukhari nyatet hadis diceritakeun haddatsana Imran bin Maisar qala haddatsana Abdul Waris an Abi Tiyah an Anas. Iya hadis diriwayatkeun ti Imran bin Maisarah. Imran bin Maisarah ti guruna. Ti Abi Tiyah. Abi Tiyah ge ti guruna. Ti Sayyidina Anas. Sayyidina Anas langsung ti guruna nyatana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus eta urang ge hiji perkara, kudu ngabogaan guru. Koma urusan ibadah man la syaikhalah fa syaikhuhu syaitan. Sahajal mah urusan perkara agama na teu make guru fa syaikhuhu syaitan, maka guruna jurik kuntilanak. Mata teu ada teunang eta Bu ngaji dina TV. Allah teu ada teunaon mendingan bae teh ge teu mendingan teunaon teu pernah aya nya ka pula kiai. Eta nele pengajaran tidak pernah ngajaran, menang palu tang orang dia harap jadah doa. Maka sok enak kan lah, duit itu maka ulah. Untung baik. Dia itu nonton pengajaran sama cara masa kodong setengah jam, kau beli iklan. Anu tidak sebenar kan di lupu apa? Nukit, nukit. Walah hadirin, walah hadirin. Nungawi pakku, aye urang sakabeh perkara kudu boga guru. Eta teh kitu Ki Imran bin Maisal ti guruna, guruna ti guruna, aye guruna buku ti guruna, guruna teh. Aye eta cenah guru buku ti guruna deui. Eta cenah guru buku ti guruna kitu guru kudu ti guruna. Jadi itu ti Sayyidina Anas, Sayyidina Anas ti Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul ti Sayyidina Jibril, Sayyid Malaikat Jibril ti rop-rop, rop-rop ti Allah. Eta hadirin wal hadirat. Cek Sayyidina Anas, ieu hadis moal aya nu nerangkeun deui sabada kula wafat. Sebab Sayyidina Anas sahabat Rasul paling pinter, gagah. Naulaan Rasul lebih ti 12 tahun. Sayyidina Anas Masya Allah, kulantaran Sayyidina Anas ieu orang cendekiawan, orang hebat, orang pinter. Margi doakan Kanjeng Rasul. Eta teh lagi ibuna sok rajin dongkap ka Kanjeng Rasul. Rasul, punten doakeun ya si Anas jeung ibuna. Tah, doakeun ku Rasulullah. Geus urang ge mun anak hayang berhasil di pasantren, wayahna minimal 1 tahun 2 kali mah atawa 1 tahun 1 kali kudu datang tah indung bapana noong kana jadi guruna. Kudu kitu. Kalah hadirin wal hadirat. Ulah sret leng, jajal. Are lak jadi oyos dulur jadi majadi kan mau kurang sumur gitu pak terus mulanya gitu toongan ke anak kumah kiai anak kula belet tak pinter buku belet ngaraka teteh mau oh, buku Eta Sayyidina Anas doakeun ku Kanjeng Rasul tilu doa Rasul jeung Sayyidina Anas dijabah ku Allah sadayana yang pertama Rasul ngadoakeun bikin Sayyidina Anas Allahumma anfa' ilmahu moga-moga Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu Sayyidina Anas manfaat ilmuna hadirin wal hadirat sehingga sahabat paling pinter Sayyidina Anas kolobana hadis an Anas an Jabir iyalah kolobana Anas Jabir doakan ke Rasul manfaat ilmu Sayyidina Anas dimulai santri sokaji hadis arba'in sampai kitab kutubus sitah sampai kitab muakok kalau hadir saya ngoloban hadis an Anas an Jabir iyalah kalau hadir kalau hadir maka cek Sayyidina Anas iya hadis mulai diceritakan kaula ngadangu Kanjeng Rasul ngandikak iya Inna min asratis sa'ati ayyurfa'al ilmu sa'nyaknyana ciri-ciri kiamat etak diangkat ku Allah ilmu lain ku Allah diangkatan ilmuna lain ini hadis nusanes rasul ngandika inna moha yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama ayat Allah teu nyabut tina dada manusia ilmu dicabutan hiji jinto balik ka Allah nyabut ilmu teh sahibil ilmina dimaotan para hadirin min jumlatina ieu guru urang anu ku urang dihaolan anu ku ari ku urang keur ditahlilan ieulah guru urang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieulah para hadirin makana urang kikiran ge hayang amat jaga abawa murid di aku murid walmarhum hayang ge urang sidalung di aku murid babarengan jeung Mama Haji jaga hayang hayang tah henteu hayang kudu syukur alhamdulillah iyalah ciri kiamat diangkat ku Allah ilmu ternyata nu gaduh ilmuna di maraotan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala coba aya na daerah Banten sapa ada Abu Yazid Cidahu sapa ada Mama Kadukawong sapa ada Abu Yazid Santi leudeuh Banten hadirin keur aya mara-mara dareugeuh keneh mulai eueuh kiai ngaeueuhan ngaeueuhan permaksiatan merajalela tingkah laku jeung akhlak jelema geus mararejat eueuh kasopanan dan lain sebagainya iyalah geus eueuhna ulama pantes lamun Rasul nyarios biqabdil ulama ae bimautil ulama lamun jalma soleh maot brus asup kalian kubur dulur ibaratna orok nu ayeuna jeureut teu hidung kumaha jeung orok eta orokna jeureut teu hidung kieu jeung orok Gusti abdi nangeunahun nabutuk emak jeung orok hanut teu hayang urang teu hayang ka mana seorok teuna heun hanut da deureuteun emak sok ditoong ku Abah seminggu sakali tong ngajampe bari deui becen geuna heun kudu teudeuk teudeuk seorok kumaha heun dina beuteung emak masyaallah seorok ngan kulantaran wayah anak kudu kaluar akolna hamil dina bulan Galibna hamil 9 bulan, Aksarna hamil paling oba-oba tahun. Kadang di urang Cidahu misalnya ibu-ibu nurun, 2 tahun dan lain dulu, udah kaget. Tungguan oba tahun, sebab Imam Syafi'i dihamilkan guna dari induk, guna dari ibu nak oba tahun. Kalau oba tahun terkena dengan juru baik, kakarak bawa ke rumah sakit, bedah, bisi-bisi mah anak bedul. Umah hadir mah hadir cekek orok ngenahun amat ngeru gemak nanti lantaran kedah keluar mati itu begitu umur obat bulan ditaruh subuh setia Allah alas tu birobikum kalu bala syahidna cekek taruh itu orok jawab pasti itu pak sambilan bulan dulu orok gorosot keluar orok di Cidahu gak beneran kali gorosot di Cidahu goreng lalu gak sekorok papa nira gusti raki itu darah koreng di parung-parung malu bilega koreng di Cidahu malu bila luasa gusti sekorok abik mung balik ke kajar butut mak aduh itu mau bisa iya gila butut mak coba mak mak ada mak berang asuk ke kajar butut mak aduh mau bisa tolol dan kurang-kurang kuduk kuduk keluar iya itu orok kaluar sanggeus ka kaluar hadirin sadayana gua cekat orang meunaheun horeng di Cidahu mah lega padahal mung abdi balik deui ka jero emak orang soleh meninggal dunia kos kitu kabehan geus sengit kenapa emak mung nu geus kolot mung bawa dua gua hayang ada banyak umur tah kabehan ge omong moal lalu nukai bakalnya insan nasa jam doa atau jodok dewa itu ditulang nukap lagi ingin dedek nukilok sholat ingin jojong ayo kalau hati disedayana maka begitu ceket orok mung balik deh orang soleh kok segitu kabehan kesengit lumawiya ta Siti Fatimah naros Rasulullah Rasul Siti Aisyah bener mun lalaki nya kasep nya seungit mun bigang nya seungit nya geul dasar gusti terus diasuh masyaallah di bapak ka makhluk Allah cek eta mait saha pangersa salira oh kaula teh salat anjeun tea kula teh ngaji anjeun tea kula teh maca Quran anjeun tea kula teh sedekah anjeun tea kula teh tahlil anjeun tea kula teh maca salawat anjeun tea kula teh puasa anjeun tea kula diutus ku Allah tidak kebetulan anjeun di dieu geus tarika anjeun nak datang malaikat mungkar nakir cukup anjeun mah hees bae kami bakal jawab pertanyaan anak masyaallah untung tante pun ibadah kalau untung ya dan dia ada doa ayo tak betul ibadah itu untung di mana betul apa tidak aduh dia ada umat ya Gusti Allah ini hadis kudsi num naumatan arus nabu angkap tasbih num ae kanaumin arus num naumatan arus hei orang soleh Gusti Allah hei SP dia lir ibarat hees na panganten anyar bapa kumaha geus eta panganten anyar masyaallah eta panganten anyar ku pelem upang nikmat-nikmat pangeunah-ngeunah pang sedep-sedep panganten anyar Iya, gitu pengantin rumah gitu. Spring bed anyar. Waduh, jemput pengantin kan ampulan-ampulan. Susu mengkel dong nyebut cing calok. Oh, angkos. Trek, trek, trek, gitu pak. Masya Allah. Kamar harum wangi semerbak, dulur. Eta pengantin anyar. Nantengen dah eta. Masya Allah. Adi ipar ngahormat, kakak ipar ngahormat. Kalagaan kuat temenah. Ini nggak kan dia, apa dia? Lupa kau tentang berat berapa kata ya? Kata berang sore ada harap kakak jam 10 masuk kamar ngabongkar pakai kok. Ngobrol salah kijen pemajikan. Berarti jam 8 berduga subuh neng, nama neta subuh, ini teka rasa subuh deh, teka rasa kumaha anggel tuh saja kacakan kuguling pak, piuh kemana bawa sepre halaliber wih, mana hulu mana buntut kan gitu pengantin anyar pak piuh teh, kak, doang angin kena angin putih beriuk wih, tadi-tadi Masya Allah, ku ngenah-ngenah, ku pelem-pelem. Jadi panganten, hanya dadah panganten bari, bari ngung melurang. Kok oh, panganten barutut, waduh, asuk ke kamar, siang bubar sem. Asuk ke kamar dia, siang gak usah opal, waduh. Nah, kok mana dah? Begitulah orang soleh, pak. Tapi jajal. Jelma di dunia hardol indahar modol ul doang orang cidal oh jatah ngaku si haram jadah kumagin gue sholat tebut ngaji tedak jeng tetangga tepati ak brus gak syukur yang kubur cek malaikat tiba reto kesrek kue gitu buat anjing rabik dia di dunia dia gagah patang-tang teteng-teteng kuarek dia semalai dengan jajar air dia semalai kan plus basu air ngobat murah nyahin nyah bau nyah tengik nyah congea nyah lewat nyah nanahan cek eta main saya jenah dia nyah goreng eta makhluk Allah jawab aduh bobo saya jenah ini lebih keren saya jenah dia aing ieu teu salat dia tea. Aing ieu maling dia tea. Aing ieu teu ngaji dia tea. Aing ieu zina dia tea. Aing ieu gapleh dia tea. Aing ieu hasud dia tea. Aing diutus ku Allah wali. Tidak apa tulang dia di dia. Eueuh, nu ngabela. Kecuali amal perbuatan urang. Maka begitu jalma saleh masuk dia kubur. Masya Allah. Kumaha eta jalma saleh? Gusti Abdi Alim balik dari dalam dunia di dunia mah capek kudu sholat, kudu puasa kudu ngaji, kudu ya itu kudu jujur, kudu benar di dunia mah abdi ngerahun di dalam sholat, Gusti Alim kudu balik dari dalam dunia Masya Allah guru urang, disimpulin khusnudun orang abdi orang hadirat khusnudun, pak naon cirina, jelma madadat kenotna lamun sabada maot punten iya lupa dalam menurut diwandang dan rata kadir lain karena hadi damaludin api amaliyah almarhum anu ikhlas jelas menjadi ngalepukun penghadir rame di dia sebab udah menjaga hayang dia kumulin alhamdulillah iyalah salah dunia maka orang soleh ini tak milih ku Allah arwahna dina kitab bismahus sudur diterangkan begitu orang soleh arwahna hei orang soleh ya Allah arwah sia ya. Hop, mereka mana pilih? Imma ayyakuna fis sama wa imma ayyakuna fi qabri wa imma ayyakuna fi dauril ard. Dan masalah ini insyaallah. Dan di mana dia cicing arwahnya? Dan di luar langit dia apa-apa apa ya? Ngontrol di kota gila kuli jauh itu. Nek kekalayangan di alam dunia. Mangga. Apa nek cicing di kuburan baik? Mangga. Iyalah arwah dalam soleh isin kuring husnudon almarhum arwana hadir ngetokin ke udang dulu ngiriman puluh kai dulu kain barang haa agak tanjir Masya Allah ini hadir ke udang ayolah kalau hadir ke udang maka syukur. Lamun urang mengenang perjuangan almarhum, ialah pewaris Rasul pelabih raya. Sebab naon? Ieu kuari zaman marodok ada reueuh. Pasantren loba nu karoso. Allah teu bade kieu rah kana mondok ka jelema kuari. Nah, ka mana dia? Di pasantren. Hari gini pasantren. Kitu geus aya usan kupluk tolol dia. Jelema kuari. Maka munasabah jeung Kanjeng Rasul jaga di akhir zaman nanjerkeun agama, moal nanjerkeun agama terkecuali ku dinar. Duit bener kiai goblok Allah kata di denge enak ya bener dan mana yang marah nanti kaya anu yang gitu di buruan itu pada lemak warim Masya Allah rumah wih hadur-hadurat aku kami ngali keterangan Rasul Syekh Rasulullah nahnu ma'asyirul anbiya kami rombongan para nabi lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Kami teu ngawariskeun dirham, kami teu ngawariskeun dinar, kami teu ngawariskeun dirham. Walakin warithul warathul ilma, tapi ngawariskeun ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Sajalma anu nyokot ceuk Rasul kana warisan kami, maka eta jalma geus meunang warisan anu sampurna. Iyalah min jumlatina almarhum. Ilmu para hadirin wal hadirat. Lamun ningali urang Rasul tak ngawariskan dinar, dinar. Tinggali kalimat apa, Mang Santri? Dinar, punten para kiai. Ujung-ujungnya nar, dirham itu, dinar itu sampai dijieun mata uang. Dinar, mata uang Yordan dinar, Baghdad dinar. Satu dinar itu 4 gram emas. Namun emas kuari seberapa? 500 ribu kali 4 gram berarti 2. Nah, salinar teh 4 juta eh 2 juta dinar ujung-ujungnya nar sono maka tadi wariskan ku Rasulullah dinar mah tengah wariskan kami kena dinar sebab ada ujung-ujungnya nar ujung-ujungnya sono maka artinya ketika manusia berkecimpung dalam urusan dunia hati-hati pohon ibadah ka Gusti Allah ngome-ngome dunia hei ujung-ujungnya nar bising ngaduruk bising ngaduruk jangan lupa kita jelma nunggu dulu kita susun betul apa tidak? Lain kita menang ke mana dunia apa yang ada kemana susun di dasar lagi tak ketika kita kau sekiru berkecimpung manusia urusan dinar ujung-ujungnya sedek dirham ujung-ujung ada kalimat ham. Ham itu bingung. Maka ketika manusia Allah ada dasar agama berkecimpung urusan dunia bingung nu aya pak aya di dieu pak aya di ditu sawah 700 hektar mobil 78 apa tinggi kan opat bengek kabeh sawah di dieu panen di ditu panen musim hujan teu ka poe setruk betepung-tung mikir tarek betul apa tidak mobil 35 bau isuka ngeleuh dulu ka puji di dalam hujan aya ham bingung raya lebah datang zakat kudu dibagikan zakatna ham bingung raya sehingga kami parentah kudu sepuluh jangan apa Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal gham itu lho raya dan tak berhasil lupa maka Rasulullah nawariskan ilmu alhamdulillah di tempat aja alhamdulillah. Moga-moga pulang anu akan cekulang ieu pasantren sing langkung ilmu jam amin. Sebab Pak di dilebur aya pasantren eta leuwih ibarat ieu. Lamun di dilebur aya pasantren di daerah rah aya pasantren urang ieu. Eta ibarat urang nempo langit rencang loba bintang. Malaikat ningali ka bumi di eta lebur aya pasantren lir ibarat urang ningali ka langit rencang bintang. Eta malaikat sok turun. Lalu ayat anu riungan pengajian taruru ke malaikat oh dadah meren kada turun muka dingin mah kuah poe malaikat taruru begitu itu beres seluruh malaikat kembali lagi ke itu cek Allah imarah mana malaikat pasti anu kenal nah dalam pengajian jadi kiri jadi satu diri lalu cuma ada satu diri cuma juga ayam muka pengen grup ayam ayat mau ngilu teh mah tuh kita sih ada aja. Aya mau ngomong. Oh gitu. Bila mana ieu di mulai pasantren hore ibarat teh urang ningali ka lulang di pintar rencana. Iya. Di jalur mos kiri rumah sekolah alhamdulillah. Alhamdulillah. Mata ku ato eta urang di mulai pasantren. Iya mah kok ustaz mah pasantren hewa. Santri sing nepi di bawah kiai. Oh iya, ini berarti ada masyarakat berarti masuk umum eh, itu kuat peliye, ini tadi sandri kuat di musuhnya di 20 meter kalau bisa apa-apa, ini bumi tadi setan dia tadi modar udah lama ulang gini lah tuh orang Cidang woi, peliye dari minyak tadi sandri di jauh kita kan ngomong, man, sandri bisa nyebut di jauh jauh sandri, kulak enak itu mah hamburannya apa apa hatinya itu tidak lain. Kau nama hamburan di sini dari itu, tapi mata benda aja kaki. Enak hamburan kau nama. Ini mau ada apa? Dulu itu mau kita hijab. Oh, tidak ada yang kau mau kita ngomong ini. Sok jalan lagi kalau kau benar. Ayolah. Alhamdulillah, Bu. Ibu kandung kita di sini pendidikan dulu ke alim ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jangan ayah kami ulang nyambung tapi di Allah bu bro. Terus nyambung nyambung nyambung alhamdulillah. Maka pasangan dengan anak Isa. Sekarang pun mau Allah coba sedih dengan di pasangan dari Gusti. Melalui akhir zaman Tamsa sama Almarhum ngomong di Mekar Kuri Almarhum ngomong di santri ceng Abu ya apa jadi ya kamu ada yang tidak ada santri istiqomah buka santri lima angkat jempol lain teman Pak Ilmu jadi mana gak sebagian ngaji betul apa tidak? Betul tidak? Ayo Allah bisa berdaya rumah Abu ya anak kapal santri pertahankan pertahankan udah kamu ngomong terus ulah kami tidak ada dirimu kita kasih satu saja terangkan awas dia cek Syekh Nawawi yang ada kitab Sapina itu aja kemudian saya saling di Sumer makomna ayah di kebun kacang di situ Tanah Abang, Jakarta di Masjid Al-Makmur jarahan ku santri ayah kitab dari Raji buku makomna di dia kurang tak bisa di imah kurang tanah Sapina itu aja udah zarah dia bisa di kurang ini karena di Sumer orang Yaman. Di sana tak bilang, saya mau dikasih 100 saja. Di dina kitab kasih itu saja diceritakeun aya akhlak anjing anu patut dinunggal ku urang. Beda kumaha? Beda kumaha ieu? Buka kita kitab kasih itu saja. Harapan sahabat sudah kiai atau buka bae kota kotak dia. Harap jajan ku urang. Aya cerita di sumun. Kasratul nihal yuri sunakal. Kalau kejabat yang murid, ngawaris berat ke murid. Masa ayo kamu berobat, ini baik mas. Contoh Pak Il, berobat, jahe dibut. Bos, berobat tuh ini. Berat ke murid. Itu, kasratul nihal yuri sunakal. Kalau kejabat yang murid, ngawaris berat. Kalau kejabat yang murid, baik. Ayo kita jangan gitu lagi. Kita kasih kamu saja. Jadi kita percaya mah, buka aja dirinya. Bunawo, kamu. Udah mama. Bunawo ya. Tapi dalam ayat, udah. Benjut banget sama mama. Cemah, bunawo, bunawo. Ayah, udah macam-macam. Buka kita kata-kata macam-macam saja. Ayah akhlak anji. Anu wajib di diru gua. Bagus, tapi itu yang wajib. Mana? Hiji anji mah buka. Untuk lelempangan kira mau apa kerap? Wajib baik, kira pikiran ngaji. Suka dari anjing di dalam, kan itu mahal. Kemana karena pas pintu, pas mau roti, telo, atau tuh semua dari baik macam ayah-ayah tahu. Hei, jaga kehendak anjing. Kamu mana kira mau apa kerap? Kira pikiran. Santi, coba pas pintu. Gimana? Kau tidak kira mau apa? Gua main pakai. Nah, urusan dari itu bapak jadi modal. Sejak akhir Rasul Jayati terus baik mana benar itu coba sendiri kita bapak pernah mabok terus rumah jangka asal batu bapak mana yuk bagi lu dong apa benar tidak batu dan nyok beas aku lagi iluan ini nyok pakai nyok udah orang enggak selama mabok kalau ulah coba jadi bayi bisa minggu jadi kuat nih kan kalau ngelak kowe coba kerbol dan asal batu dalam bangun ini udah ada kuat ini mah artinya ketika udah putus orang yang membiayai kita untuk pesantren udah putus udah ada anjing anjing gue kok gak bisa gitu ya aku lemah kalau jadi gue mau gue beram gak ada beca-beca hitam jadi kuning gue lemah kok kayak gini aku lemah juga kecewa udah ada bu, kuy maka antes lamun Allah nandika dina suhuk nabi Allah Musa alaihissalam banyak bila Allah yang tidak ada la tatlub rizqaka ghadan wa ana la atlubu amalaka ghadan wa rizquka maksumun ngerti ini terlalu oh masih kira-kira di sunutan yang sunutan ya hei kok tadi gak juga penurutan bisa dicari kering-kering nah sekian dia ibu-ibu hayang tante doa supaya panjang bu hayang Allahumma tawil sahri ya Allah kusipan panjang ke muhabib tawil sahri ada yang guru nundutan Allahumma tawil qa'ri ayo qa'ri nak ungir tambah dan menusti ungir abdi ada di kiri baru kusah suruh kau itu bisa diu pernah diru mulai ke panjang ungir jol, kayak itu nak mak, orang bisa diukuan dan kuyain kayak gitu, mual berdua ambil jari kenai kenapa anak Allah bakal dikori? Salah di mama kalau udah sakri, panjangkan bu abdi itu kalau udah kori, gak perlu menurutan cekuh jauh yang nadam latak lup rizqaka ghadan dia ulah nagih rezeki dia jadi isu ulah dia ulah nagih itu sama ulah nagih nah sebabnya wa ana la atlubu amalaka goda pan ai ge teu nagih kana amal dia jadi isu sugan dia koe ditekan ke Allah dia isukan kudu hatam Quran 100 kali kudu salat sunah dia 2000 rakaat kudu sedekah dia termampu 300 juta teu cekus di Allah wa ana la atlubu amalaka goda waris buka maksumun rizki siap terus dibagi cek usia Allah tadi karena ada ulang ayam garapan cek Allah dulu dua atau dua baik sangka ulang tilu cek Allah sepuluh baik iya zakat lu terus sholat. Bukan itu anak rakyat tu, anak rakyat. Wajib tu kalau masuk. Jadi aja zakat. Atau saya tak mau. Hei, ganti. Maka teh sudah memaya. Teh teh pun dua rasaan. Kamu salah di tukang kuri mama talok, mama talokan. Udah tuh ayam putih nopo, bengek salah dia. Iya mah. Ain macam ada kan? Kita ini mungkin jalan pun baik. Kalau jalan pun berlin berkelok jalan berapa hari? Ain macam tu kalau kan kita yang keluar korong jadi kita salah semangat dia ayam korong kudu buka rasa mas kukuli maya sukuli alhamdulillah ya bir mas kukuli maya sakil alhamdulillah itu kudunya sebusya Allah latatul biskola kuda wana latu amalak komadan wani sepunga maksud dulu anjing, merasa apa yang anjing, itu kita bakal Allah mulai atau mana ya, dulu anjing nomor dua, akhlak anjing, woi, para santri kemana anjing, punten ya eta anjing di opos ini tempat lamun anjing gelang hes dirinya, terus hudang terus hudang itu ya, di tempatan buat anjing bodoh dole anjing merang tadinya tiro hari dia tempat anjing mah ada dia ada itu tiro anjing tiro masih di tempat urang ge padagang urang sok panen di tempat gara-gara si eta sini ngawaru di dinya aing sepi de kuari oi rezeki dia diatur ku Allah urang sok masih di ningon benar oi bener kan toh urang sok masih di tempat ustad jeung kiai di masyarakat urang sok pas ini pangimaman. Pas ini enggon kiai iya dibere korban itu henteu merengut nu eta kadinya. Pas ini enggon elek ku anjing. Iya mah kadang-kadang musola yang kumaha enak bae. Imam mana enak waktu itu dan peci di pangimaman. Sorban di pangimaman. Baju di pangimaman. Lag-lag tak ku dia musola. Elek ku anjing pas ini tempat. Betul apa tidak? Hate urangna bereskan, Pak. Sing kade jurig maka udah ngagoda terus-terusan. Kadang gitu, iya itu terjadi. Nah, hate luruskeun. Hate luruskeun. Hate urang sing bener. Nah, iyalah palatin sadaya. Ulah sok pasti di tempat. Anjing. Teu pasti di tempat teu naon. Ulah aya ku sebelang teh hirup. Betul apa tidak? Ting. Nu katilu teu akhlak anjing. Nu bagus ya kudu diturutan ku urang. Anjing mah tilok pundungan di baledok kubata jeung kubatu gui kusalumbat di embat kuna bukana kuat ingkut-ingkutan pincang wayah ditambahi mah atuh balik deui bah tilok pundung santri ge kos kitu lamun dicarekanan ku guru neng gelis bager mang santri bujur hauk sia ulah sok pundungan nalika dicarekanan ku guru lamun guru nyarekanan jadi doa ulah sok pundungan moal berkah hirup hiji santri hiji murid lamun narik dicarekanan ku guru sok pundungan moal berkah elmuna moal berkah ulah sok pundungan ku guru mah ya anjing tilok pundungan ai urang dibentak seutik ka mana cenah si eta eueuh cenah ka balik kunang kitu ka mari teh cenah ku kakak dicarekanan balik kulah hayang nijek ta ka murid kitu teu menang pundungan neng. Nalika dicarekan ku guru, be moal nyarekanan ieu guru lamun urang teu boga kasalahan, betul apa tidak? Tah, justru angker dididik, keur dibina, keur diluruskeun kunu jadi guru. Tah yeulah para hadirin wal hadirat. Yeulah akhlak anjing. Aya deui akhlak anjing. Nu teu endah ulah diturutan ku urang nu teu endah mah anjing sok maling, atuh urang ge ulah maling. Bener. Leres. Nah iya, tinggalin dah mang, nah kitab kasipah. Numawi kembali, hiji-hijilah, ciri diantara ciri kiamat, ayyuru fa'al ilmu, diangkat ku Allah ilmu, pala hadirin wal hadirin, ilah min jumlatina guru urang, geus 8 tahun tak urang dihaulan. lamun jelema geus eueuh ilmu agama otomatis wayas butal jahlu pabaratak jalma bodoh di mana-mana, betul apa tidak? Mantak wari loba musibah di negara urang, ulah wakanya lakeun batur, tingali resep Rasulullah. Cek Kanjeng Rasul, sayati zamanun ala ummati. Hadis nu geus populer, santri mah barisaeun. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bi thalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al barakata an kasbihim. Bakal datang ke di akhir zaman umat aing ngajauhan ti ahli-ahli fikih, ngajauhan ti para alimil ulama, datang na kakei keur butuh doang, lebah amruk usaha datang ka kiai, lebah boga hutang datang ka kiai, lebah gablek duit mah najis teu datang-datang, haram jadah doang. Jararau ti para alimin ulama ngaji teu daek, ieu itu teu daek, tatanya teu daek. Lamun jelema geus jauh ti para alimin ulama, lamun jelema geus jauh ti ahli-ahli Allah, fayabtaliyahumullah bi thalathi baliyatin. Tunggu tanggal maina, Allah bakal nurunkeun balai, ulaha yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Anu pertama bakal diangkat ku Allah tina keberkahan kasabna. Urang panen mah unggal taun, meuli beas teu eureun. Eureun diangkat ku Allah. Mantak cenah, zaman ku ari zaman makmur, salah cek ulama. Mahmuran bareto. Hayang kadu kurang tinggal kaleuweung bareto mah. Hayang jengkol tinggal ngala nu batur elos lajuna mah. Ih bener ka. Heubeul mah hayang kadu ulin kaleuweung. Coba aing minta kadu, hobae ku ari gate. Aya pandeuh teu kadu Rahman deui. Ngese ka. Bareto mah kokosan. Kokosannya teteh kana kokosan. Woi, nyaho tante. Aduh, deket pisitan teh, eta buah pang dusun-dusuna. Kakek los, mangga cenah kokosan. Eta kue pang dusun-dusuna. Mentak munasabah, ngaranan anak kudu bagus. Punten lain dongeng, Ki Ojongi, Mama Haji. Di Kula, di daerah Kula. Di daerah Kula, tetangga lembur, ayah guru SD ngaranan Juhan. Pan di bapak-bapak. Mangga cenah Pak Juhan, Pak. Cenah, oh. Ah, eta. Mangga cenah Pak Juhan atuh kumaha kerok. Mangga cenah Pak Juhan. Oh. Juhan ngaranna. Bener imelin dongeng beneran. Tuh. Bo, weh. Hei. Diangkat ku Allah perkasaban jelema warungna mah laris aneh tapi kauntungan teu berkah, duit lele duit mah loba tapi kauntungan kurang berkah gara-gara jauh ti ahli-ahli Allah, gara-gara jauh ti para alim ulama, betul apa tidak? Laras tanda. Nah iyalah pala hadirin wal hadirat. Terus kadituna lamun jelema geus jauh ti para ahli fikih, ti para ahli ulama, kumaha kadituna? Nuka dua thaniha yusallituhumullahu sultanan dholima, bakal dibere pimpinan nu dholim. Na'udzubillahimin. Mantak lamun ayah pimpinan urang dholim kehela ulah nyalakan batur, introspeksi diri. Anu gatige bu ngorek sika gorengan sorangan, nu babari mah ngorek sika gorengan bat air sirum di ujung mat air sirum di ai gajah di ujung mata teu kadeuleu, ari sireum di ujung lautan kadeuleu, ari kagorengan batur diungkap-ungkap. Pala hadirin sadaya. Ari kagorengan sorangan teu diome-ome. Betul apa tidak? Makana ingat, Pak, hate sing gade. Ulah sok loba sirik, ulah sok loba hasud. Lamun jelema hasud tingali potongan hamplas, supaya ngarti ya. Urang rek nanya, besi dihamplas. Lamun eta besi dihamplas, besina herang moal. Herang moal. Herang. Nu ajur hamplas apa besi? Hamplas. Kitu deui urang, Pak. Hasud ka hiji jelema. Hasud ka hiji alim. Euy, jelema nu dihasudan mah mungkin herang. Mungkin gagah. Mungkin menculak namana. Mungkin diangkat derajatna. Urang nu ajur, gerak hasud ka sasama. Lain awak urang nu bagus, ajur awak urang, hamplas potongan anak, jeung besi. Naon malototan kula? Kitu mah supaya kaharti bae kula mah. Hamplas tah contoh hamplas. Inggris pak. Masya Allah. Dibere pimpinan nu zalim nu kadua. Gusti. Pimpinan urang, masya Allah, moga-moga ku Allah andai kata nu zalim, ku Allah moga-moga sing dibere topak hidayah. Amin. Ya Robbal. Nu katilu nu Inggris. Lamun jelema geus jauh ti para ahli Allah. Di para ulama, di para ahli fikih, wayakhrujuna minad dunya bighairi iman, karuar ti alam dunia henteu nyandak iman Islam, naudzubillahi min. Iyalah nu paling bahaya hadirin wal hadirat. Nu mawi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ciri kiamat diangkat ku Allah ilmu. Pabalatak jalma bodoh, anak urang bodoh, ieu urang bodoh, tapi alhamdulillah urang ku ari seutik-seutik di dieu mah aya keneh pasantren, nu marondok aya keneh alhamdulillah. Urang kumpul di dia, hayang amat di aku murid ku mama haji, jaga beberengan dihijikeun di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantak ibu kudu syukur, anak di kepasantrenkeun alhamdulillah. Alhamdulillah. Saperak duit ibu bakal diganti jaga di kiamah. Begitu ditimbang amal perbuatan anak. Blok be, berat ke neraka. Nyenggeyeng. Dia be ke neraka. Cek malaikat, alungkan ke neraka, up, cek Gusti Allah kehela, ayak kene amal nah orang, ditimbang, blok, blok beka surga, berat nah. Cek eta jelema Gusti, amal naon gitu iya. Lain dia, pada itu pernah masantrikan anak di Darul Mutalimin, wah benar, masya Allah anak kula mondok, di Darul Mutalimin, masya Allah 7 tahun, oh, pan dia, beak beas nage cina tilu ton janya tu bayi anak dia mah ngalaka dia bareto cina bener Gusti duitnya dia beak 15 juta janak dia pembelian pulsa begawena atau iya tamak di pasantren macam-macam beneran tuh ingat di pasantren ho di pasantren anu macam-macam di pasantren tuh di pondok pan enuki bae halo besok jadi enggak nih jadi uangnya ada dari mana? Beas dijual 30 liter. Aya bae tamana di pondok anu ngapalkeun jurumiah, aya. Waktu gereng-gereng. Al kalamu jadi mubtada. Kudu ropa, alamat ropana doma dohir. Ngaji tetimu hayang kana buah dada. Boko kana kaji matohir. Oh, gebleg. Macam-macam eta. Oh, datang ka kobong. Aya anu dikobong eta mah ngomongkeun mitohana aya calon metodeh bageur puku koret cenah ku ari mah aya nu ngomongkeun ka bogohna bae aya ka bogoh dia kumaha ku ari puku kaeng teu daekeun ku ari mah cenah rada bebekis bae cenah barang boga ka bogoh urang Jakarta waru aing eleh siap cenah ye laju kumaha dia enggeus aing kuing dihantem di puasaan kuing itu kala Yusufu temempan cenah terus aing puasa deui cenah pala maro enahu. Allah di ciduhan deh aing cen. Lain teu manjur jampe banget dia nu koromod horeng. Eta di kobong aya anu eta bae anu nalar alfiah bae eta. Geojong di kobong. Aya bae penular alfiah. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren mata betah mah meuning balik i. Pan dia mah kitu. Musolian ala Nabiul Mustofa sakalian bebe jaga indung bapak gebleg dia heuh. Bu ulasian, ulasian, ulasian. Blek ditimbang. Amalan Gusti amal dia bareto nganteuran lin sampai ka labu-labu di sawah teh cen harita. Bener Gusti sampai ka locot kula cen di sawah. Nang kajaran anak dinu kaeli dinu ki Edi, waduh jalaleueur harita cen. Masyaallah bae heuh tah ditembongkeun cek Allah ku aing amalna. Tah amal dia. Geus anak anu di pasantrenkeun Bu nguntungkeun pan Gusti anak kula mah jadi kiai. Hooh, anak imah jadi preman di Tanjung Priuk. Emang nah kita jadi kiai, aing mah cek Allah teu nitah jadi kiai. Nitah ge ngagugurkeun kewajiban. Nyaok kana ilmu agama boga ada dasar. Cek Gusti Allah, nyaok kana halal jeung haram. Lain nitah jadi kiai, wenang bae hayang jadi kiai, wenang. Lain ulah diniatan. Eta mah padol ti Allah, urang kitu. Betul apa tidak? Woi, benar tak? Atau nang baik jadi kawan cenang panusak jemaah kali medal. Emana benar iya tak? Kalau dah lama kau mau mak munduk hajatan kau sebulan keneh ngah gorengan ranginang. Benar tu kaya kiai, jurang hayang kulage. Mi, coba minta ulah dia jem kiai. Dah nututung nabe dia menututung nabe cina. Kiai nama tayang datang tayang ente tanu diondang. Mak, coba kulah yang kue satru. Ulah dia. Yang kiai dia, dusun dia. Tuh, nubahulah, kabe jeng kiai. Hulu embe jeng kiai. Huluna doang, daging macam batur horeng. Doang di kula, ayah karena Haji Husen. Eta Haji Husen, mak hajatan, jahubun maki begini hulu embe. Wah, eta ama haji, abah haji pun ternyata. Mak ayah hulu embe 40. Pan geger, tau dak Haji Husen, mencit embe 40. Horeng melina huluna doang, hulu embe kaserang ke ditu mana. Nah, anjing jeng jakul mah jengkel kaki yang huluna bahe. Sena. Bener iya horeng. Nah, anjing jeng kiai. Sau cau pang senggah nate cau galek mak coba yang cau ya ulah dia dia jeung kiai heh kabeh jeung kiai tinggal urang ngeger culuk bae kieu boh cekolot mata ge dia kudu jadi kiai jadi kita pan baheula mata bener teu bener masyaallah eta kiai mah iya itu jeung kiai sagala jeung kiai iya itu jeung kia mata kunang bae nya kunang bae bener jeung kiai mah deui pamajikeun garulis awah pamajikeun kiai nu goreng di mana teu level. Mohon maaf, telepel. Pemajikan ustaz jeung kiai jore. Eueuh ka, telepel. Mohon maaf. Dala, pemajikan Ki Ojong ngaburanyai. Pemajikan aing di imah ruhai. Wah, ba. Dala. Pemajikan Ki Ibin 400 watt. Dala, gagah gelis di mana? Ceuk urang dieu. Pan tetangga kami jeung ustaz pemajikanna goreng. Nasib yang ngaranna tama. Atuh gati geus nasib mah ka. Geus kodo mubrom ieu tama. Atuh kumaha tingkat ka? Gitu. Hei. Terus ya. Wayas butal jahlu. Pabalatak jalma bodoh. Mantap urang ulah hayang jadi anak anu bod. Pasantren kan supaya lelinter. Hayang ieu urang dia boga anak musoleh hayang. Jawab hayang to. Mun hayang boga anak anu soleh, tandeun di perjalanan orang soleh. Mana? Ieu di antara di dieu. Tandeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai ya teh sarti. Jeung sarta teh pujang ka sarta. Oh. Hampura ieu mah nya. Lah jua naon? Atuh iya kula boga anak ieu, Sarman. Punten ka. Pang didikeun mangga imah ku kiai, masyaallah. Ku bodo cenah kiai belek anak kula mah, ih alabatan naon? Teu nyahun kana li bengkok ge. Ya kula mah bade teh cenah calakan. Waduh. Doang nu heuh eta ka sarta. Kula calakan nya bukun sakola kitu naek ka calakan ngakuna. Ye. Doakan cenah kieu lah cenah ye. Tah, asup minjum latih hadirin sadaya. Mun hayang bukan saleh, tandan diberi orang saleh. Nu kadua, mun hayang bukan anak anu saleh, parabna nu halal. Maaf, ieu parab menunjang. Pan aya dongengna. Bapana tukang maling garong gede, pamajikanna tukang tipu. Pamajikan tukang tipu, ai bapana salakina garong gede. Karena 9 bulan, cek pamajikanna, "Pak, aya naon mah? Ieu bae cenah mamah mah ieu anak, hayang soleh. Mung doang bapa. Atuh, oh, cek bapana. Soleh ge ulah picarekeun jeung urang mah. Atuh bapa garong mamah tukang tipu jeung. Horeng eta ge garong ge embungeun anak nama. Jadi tukang tipu embungeun hayang bener. Geus kitu borosot bae lahir ku bidan. Alhamdulillah mah selamat lalaki anak urang. Di adanan kumaha bisa adan mah mehna. Tukang maling bisa adan mah. Begitu beres di adanan, masyaallah bidan, mah muka-muka saleh, empat, muka-muka sing saleh. Eta bikang rada bidan-bidan bi rada ngalamun bae. Di deuleu orokna kieu bae tah ngeupeul. Kieu bae. Orokna kieu bae. Kieu bae orokna. Cek bapana, bidan. Ieu kunaon pananganna cenah ngeupeul bae leungeunna ieu? Kumaha ieu anak kula ieu ngeupeul bae? Duka cenah. Bidan rada ulang-ulang bae. Coba cenah bukakeun. Dibukakeun ku bidan. Aya cingcinan, horeng cingcin bidan keur ngodok di paling teu ku orok. Di jero beuteung keneh geus jadi garong. Cek bidan munasaba cingcin aing eueuh, horeng ku anak diak jadi garong horeng. Na jero beuteung keneh geus jadi garong ta budak. Parab horeng kuat eta ka. Ulah eta awas kojong eta nya. Hayang kuat horeng eta parab. Masyaallah Ki Bin. Atuh mun sabar cek bidan atuh bidan ngalamun bae cing na eueuh 3 gram. Orang dicokot. Ah dongeng tam. Contohnya parab dareng kuat. Pala hadirin sadayana. Nah ye. Pala hadirin. Terus ya. Kek deuleuy. Ai geus aja. Keli geus aja meuy. kumaya ulah lanjut tepuk urusan aku mah urusan ya gitu buat bat batu ngebagikan berkat bisik kayak nukula berat berat dengan kalapa tilu hulu disangka kue melon buah melon gibin orang kalapa sesa semur terus wayas butal jahlu mun hayang boga anak nu saleh teu nan dipadajan orang saleh nu kadua parabna sing anu halal sebab cek Rasulullah man akalal haram qasa qalbu ai mata qalbu sajal mah tukang ngalobakeun barang dar haram qasa qalbu teu asa tena ai mata qalbu modar hatena nu paling susah barang mah geus modar mobil anyar ti dealer mah haji paeh teu bisa hirup atuh ngadepukeun penumpang nya kudu didorong setrum mati lampu moal nyala speaker moal harus gara-gara mati set ibu boga pemajikan gelis benghar bager kasep barangna paeh atuh ripuh ngulapes si dong terong di leob ye oh teu bisa dipake maaf mohon maaf hanya bisa melihat saja silakan barangku peot waduh lepet hese kitu deui jelema geus paehatena kumaha kitu lamun jelema geus paehate wajah saro anal kabair berani ngalakonan dosa gede nu haram dirimpak nu makruh dipajuh nu halal beuk digaris ka beuti-beutina geus teu pasinikeun betul apa tidak tah yeulah pala hadirin sadaya maka alhamdulillah guru urang geus berjuang hiji hamba Allah pewaris Rasul imama kasepuhan almarhum pala hadirin sadaya masya Allah kunaon bisa kieu almarhum ngabogaan sifat hiji beh ulah dibaca ulah loba-loba khauf naon khauf siut man khaufallah akhafahu kullu syai sajal manusian ke Gusti Allah maka Allah bakal meresieun kullu syai seluruh makhluk nu di alam dunia uteuk walang tong oray taneuh anjing edan moal ngagogog ka jalma manusieun ka Gusti Allah. Eueuh bejana na keterangan hadis Rasul. Rasul digogog anjing edan. Eueuh bejana jelema ahli Allah pala hadirin sadaya. Tingali Syekh Nawawi tanara. Syekh Nawawi waktu di Alas Roban di Jawa Timur. Ke Alas Roban Jawa Tengah Jawa Timur. Ha di Jawa Tengah. Begitu rek salat Magrib kadeuleuh kusen ah cek Syekh Nawawi itu meureun lampu meni hurung aya imah neuk salat. Syekh Nawawi salat hadirin sadaya. Horeng mah eta hurung lampu eta teh mata oray. Syekh Nawawi begitu salat. Cek Syekh Nawawi ieu aya imah ngeunan amat, ngenyoy amat ieu kasurna. Horeng mah sungut oray. Begitu kanyahoanana iteuk Syekh Nawawi dikieukeun ta tak. Pan oray nyanggap. Pak calangap. Jahaya amba Allah. Kumaha cek Allah? Oray, dada tu hamba aing. Anu sieun ka aing, nurut ka aing cek Allah. Endek salat, calangap sia oray, calangap oray. Masyaallah. Begitu Syekh Nawawi tos salat, can sadar bahwa eta sungut oray. Kembali, barang meunang lengkah 5 kilo dina bajuna aya sireuman. Cek Syekh Nawawi, kitu orang soleh mah. Irhamu mang fil ardi yarhamukum man fis sama. Cek Syekh Nawawi, sireum karunya amat meureun sia. Atuh ieu cenah teu bisa panggih jeung babaturan sia. Masyaallah, dianterkeun deui ku Syekh Nawawi tadi. Ka mana? Ka tempat imah tadi teh sangkan Syekh Nawawi mah. Masyaallah, horeng sungut oray. Kitu, eueuh eta imah eueuh, aya barang di deuleuh itukna getihan. Horeng getih urut tina letah oray. Cek Syekh Nawawi tadi teh orang orai gede nukukulah di solatan iyalah jalma nusin ke Gusti Allah man khafallah khafahu kullu syekh kudu urang sianan ke Gusti Allah urang sok silaturahmi ka hiji kiai siun tekudu make jampe ibu hayang nurut salaki jawab hati teh hayang bager salaki hayang bager teh cukup sieunkeun be hate ibu ka Allah kege salaki nurut bager hartina bapa yang diturut ku salaki ku pamajikan punten ulah gagalakan teu bukah puguh ieu mah kuat amprekan ka salaki pamajikan aya piring disepak aya gelas disepak anak kalau kutik getok beletak be kuat mewek teh anak ku gede adat gitu, latang dob cek Rasulullah sok gede adat. Aya piring disepak, aya ucing disepak. Ucing ngaliwat kota disepak, ucing. Celeng ekot mah celeng kitu ucing. Ucing paporongkolan we kieu lah ucing. Cek baturna, kunaon dia paporongkolan nyeri cangkeng tah? Lain aing disepak cenah kuimah eta. Nan dia maling lauk atuh janteu, pan dia disepak tanya aing ge aneh cek ucing cenah. Cek baturna, ho emang saya tamak imah eta mah edan ni edan gebleg saya tamak gebleg. Aing baru tadi jejek ku saya tamak cenah. Cek ucing. Heungeus ka urang ake aing ngihan hordengna bae sakalian cenah. Cek nu hiji deui aing geuna ngising mah na spring beta lah sakalian cenah. Mata ge imah urang baru cek hiu ucing. Aku gede adat. Awas bu punten. La taghdab. Euy, euy. Jalma nu sieun Gusti Allah. Jalma nu sieun ka Gusti Allah mah nindak hiji perkara tidak sembarangan. Punten. Negara aya polisi aya ABRI. Eta teh hebat. Negara antisipasi sieun naon? Ngaja. Diayakeun polisi, diayakeun ABRI, sieun negara kembali direbut penjajah, betul apa tidak? Tuh gitu. Salaki nu loba kasieun ka Gusti Allah, jelema nu loba sieun ka Gusti Allah, nindak sembarangan, nindak hiji masalah tidak sembarangan. Pemuda neuk neangan pamajikan, ulah asal geulis bae. Ih, geulis macam aing robah puguma. Ha, geulis sampai tahun 2 tahun robah, kasep 1 tahun 2 tahun robah. Mantak boga pamajikan bisa aing mending nu goreng sampai kapaeh goreng bae nu goreng mah. Eueuh, teu robah-robah. Goreng bae saya mah. Pan dia mah goreng bae puguma aing mah bakat. Oh, gati aing bakat mah goreng. Punten, Bu Pak. Cing. Tanya, ieu bikang urang mana? Urang anu, anak saha, saha bapana? Ieu nu hati-hati ya. Sebab jalma manusieun mah hirupna tilok sembarangan. Hati-hati, tina hati-hati, waspada. Menindak masalah palurah tidak asal tindak, pikirkan heula loba manfaat loba madarat. Neangan bikang ieu si anak saha urang mana kitu saha bapana, khawatir bisi budak teu boga bapa berarti anak zina saha walina karti teu iyalah gara-gara jelema loba khauf. Lain goreng kiai nu sieunan, nu goreng ge pak nu sieunan, nu bagus tamen nu loba kasieun ka Gusti Allah. Munusianan, oh kakarak goreng nusianan. Boga salaki sieunan kakarak jore. Ngaran beki jago. Barang tipe ting kotok kucare. Kacena kotok kucare. Alah dia sebodo amat. Deh. Ngaran kakak jago cina kena caruh besiun. Pamajikannya ngaran nanyi sari. Marah mana salakina. Dia kayak ngaran sari biasa dia sari tai. Gitu. Cek pemajikan, antorkan aing, talak aing. Kumacek salakina, ulah wakamara, kakak mah, atau tai ge, tai minyak teh, oh, ondona teh hanya a, cina, akur deh ya ta. Kat ondona, bolok-bolok ondo, kat ondo nyebutna. Aduh, kumesra, terus kolot ya, kat ondo na teh hanya, cina. Gitu, nu goreng, nu sieunan ge, salaki. Pemajikan hayang ngising, kak coba hudang, kan antar ngising, goblok dia, cek salakina. Biasanya gitu lok diantar, dia pergi, pada ayat tetangga payah kamar digantung diri, sian. Gak ada kan sepeda ngising kan itu tuh, dia kasih ujung, tuh hayang aing. Hi, sian kak, sian, cek salakina wayan antar, cek salakina, mong, aing tuh hayang antar dia. Cek pemajikan, ho ngos, ayat mau diantar, kulak ngising di dapur bae. Cek salakina atuh bae dia nganulah deket kompor kunang gitu ayat tai aing orang geus teh heula ngadongkuk laku diketik salaki kitu mah nu eta nu jorek ge nu sieunan nu bagus tamah hirup mah loba kasieun jelema loba kasieun teu sembarangan gara-gara naon loba kasieun gara-gara aya ilmu ditendeun ilmuna diamalkeun man khofa Allah khofa kullu syai iyalah guru urang pelahdirin. Lamun geus jelema bodoh, wayus robal khomru, arak diinum. Kadituna wayad haruz zina, perzinahan di mana-mana gara-gara bara rod. Geus muga-muga urang nu aya di dieu hadirin sadaya berkah menghadiri haul almarhum. Muga-muga urang jaga sing dihijikeun jeung almarhum. Amin ya rabbal almar'u ma'a man ahabba, jalma digiringna jaga di alam akhirat. Kumaha jeung waktu resep hirup di alam dunia. Urang di dieu mahabbah ka guru urang, muga-muga sing dicatet, jaga sing digiring. Amin ya rabbal alamin. Pas kula ceramah sajam 15 menit. Pas. Kebel teuing ieu ge Ki Ojong. telok kula biasa nama. Hampura kadeng-dengen. Ulah sok ngondangan kula. Enggeus, kula mah geus embung, kuari mah punten. Ieu mah takziman beh ka Syekhuna. Enggeus ulah sok ngondangan kula. Kula geus sanghek, kula geus embung. Paling geh saminggu ngan dua kali bae malam Senin malam Minggu eta geus rada deket bae kula geus deungdeungan bae neangan loba keneh mubalig kula mah ka haji geus mulai di imah rada seutik-seutik jeung budak santri bae sakitu anu kapiatur nu leres topek hidayah ti Allah anu lepat kabaduan pribados usikum manafsi bittaqwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.